بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. طيب, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian membaca syarah dari Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Pada bab yang terakhir kita telah mempelajari tentang bagaimana salah satu kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang dijadikan fitrah pada mereka untuk mereka memiliki tempat tinggal dan mencari tempat tinggal yang mana mereka berlindung dan juga menyembunyikan apa yang tidak ingin diperlihatkan oleh manusia di dalam rumahnya tersebut, di dalam tempat tinggalnya tersebut. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya syariat menganjurkan dan memerintahkan kita semua untuk memperbaiki dan mensyukuri tempat tinggal tersebut, sebagaimana bab yang sebelumnya yaitu babu islahil manazil, memperbaiki tempat tinggal, baik itu dari sisi dunia dibuat menjadi tempat yang layak maupun ukhrawi, yaitu menjadikan tempat tersebut tidak sebagai tempat bermaksiat, tapi menghidupkan rumah tersebut dengan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan salah satu bimbingan syar'i yang berkaitan dengan al-bina atau al-bait. Qala rahimahullahu taala, babun nafaqati fil bina. Bab an-nafaqati fil bina, bab tentang mengeluarkan harta untuk al-bina, bangunan ataupun tempat tinggal ataupun rumah. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu taala yaitu apakah seseorang mendapatkan ajr ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan ataupun tempat rumah. Hal yu'jarul insan idza wada'a an-nafaqah fil bina' aw al-maskan aw ghairu dhalik. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah apakah seseorang mendapatkan ajr ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan, tempat tinggal ataupun rumah. Oleh karena itu beliau menulis bab an-nafaqati fil bina' dalam rangka menjelaskan hukum tersebut, apakah seseorang mendapatkan ajr ataupun tidak. Qala rahimahullahu taala, beliau membawakan asar yang pertama atau satu-satunya asar dalam bab ini. Qala an Khabbab radhiyallahu anhu qala innar rajula la yu'jaru fi kulli shay'in illa al-bina. Innar rajula la yu'jaru fi kulli shay'in illa al-bina. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ajr dari segala perkara. Maksudnya ketika dia, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya tentang harta ataupun mal, seseorang akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkurang hartanya ketika dia mengeluarkan hartanya. Maka disebutkan di sini innar rajula la yu'jaru fi kulli syai illa al-bina. Seseorang akan mendapatkan ajr ketika dia mengeluarkan hartanya untuk hal apapun kecuali al-bina, kecuali ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan rumah atau tempat tinggal, maka fala yu'jaru alaihi illa al-bina, ay illa al-bina la yu'jaru alaihi, kecuali ketika dia mengeluarkan hartanya untuk al-bina awil maskan awil ma'wa dan lain sebagainya, maka di sini la yu'jaru alaihi yang dimaksud adalah idza kana buniya ala wajhi al-israf aw at-tabzir aw az-ziyadah an hajat al-insan. Yang dimaksud seseorang tidak mendapatkan ajr ketika dia mengeluarkan hartanya untuk al-bina awil maskan dan yang semisalnya, tidak mendapatkan ajr adalah ketika dia membangun bangunan tersebut atau rumah tersebut ala wajhil israf awit tabzir, ketika berlebih-lebihan mubazir awit ziyadah an hajatil insan, ataupun membangun mengeluarkan hartanya untuk bangunan yang mana dia tidak ada hajah untuk bangunan tersebut, baik itu hajah duniawi ataupun ukhrawi, ataupun dia membangun mengeluarkan hartanya untuk bangunan ala wajhi at-tatawul wat-tafakhur wat-tabahi wa ghairu dzalik, ataupun untuk dalam rangka berbesar-besaran ataupun menyombongkan kepada orang lain, memamerkan ataupun yang semisal dengan itu, maka itu semua tidak ada pahalanya, tidak ada ajarnya, bahkan yang akan dia dapat adalah al-ithm. Sebagaimana pada bab at-tabzir atau israf fil mal. Adapun ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk bangunan, untuk tempat tinggal dia, akan tapi sebuah bangunan yang mu'tadilan. Sebuah bangunan yang mu'tadilan yu'wihi wa yu'wi waladahu wa ahlahu. Ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan tempat tinggal yang mu'tadilan, sederhana atau cukup, tidak berlebih-lebihan, yu'wihi wa yu'wi waladahu, cukup melindungi dia dan anak-anaknya beserta keluarganya, fi hududi hajatil insan, dalam batasan sesuai kebutuhan manusia, tidak berlebih-lebihan membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut, maka di sini tidak mengapa. Maka dia di sini tidak mengapa dan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Atau dia membuat mengeluarkan hartanya untuk bangunan untuk perkara-perkara yang fihi khair. Seperti misalnya dia membangun masjid ataupun membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki tempat tinggal dan yang semisalnya, maka di sini juga tidak mendapatkan dosa atau dia mendapatkan pahala dengan perbuatan dia tersebut sesuai dengan niatnya. Jadi yang dimaksud illal bina, yang dimaksud adalah kecuali ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan, maka dia tidak mendapatkan pahala ketika berlebih-lebihan seperti yang dijelaskan tadi. Dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan lebih dari yang dibutuhkan. Dia membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan, ataupun dia di situ ada tabzir, ada israf dan yang semisalnya. Ini makna dari ucapan Khabbab radhiyallahu anhu, innar rajula la yu'jaru fi kulli syai' illa al-bina. Illa al-bina fala yu'jar 'alaihi in kana fihi ziyadah 'an hajatil insan ataupun yang lain. Baik, jadi kesimpulannya adalah ketika dia mengeluarkan hartanya untuk bangunan yang sebenarnya dia tidak membutuhkannya, ataupun dia tidak membuat untuk membantu orang lain ataupun bab-bab kebaikan yang lainnya, maka disitulah dia tidak mendapatkan pahala bahkan dosa. Baik, ini yang berkaitan dengan atau makna dari qawlu Khabbab radhiyallahu anhu, innar rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata asy-syarih, pensyarah yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, qala yustafadu min hadzal athar anna ma kana minal bina fauqa hajatil insan aw yaqsidu bihi al mubaha al mubaha aw al idha lin nas ka jiranihi mathalan fa innahu la yu'jaru alayhi bal yakunu athiman li'annahu imma an yakuna bidhalika mu'dhiyan li ghayrihi aw wadi'an lil mali fi ghayri hajatin yantafi'u biha. Diambil faedah dari asar tersebut, kata beliau rahimahullah, bahwasanya apa yang dia keluarkan dari harta untuk bangunan lebih dari kadar kebutuhan yang dia butuhkan atau dia menginginkan dengan bangunan tersebut al-mubaha, atau bahkan mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya misalnya, maka di situ tidak mendapatkan, dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ajr, bal yakunu asiman, bahkan dia mendapatkan al-ism. Li'annahu imma an yakuna bidzalika mu'dhiyan li ghairihi, karena dengan perbuatan tersebut bisa jadi dia mengganggu orang lain dengan sebab bangunan tersebut, atau dia berdosa disebabkan dia meletakkan harta, menggunakan hartanya tidak pada sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk sesuatu yang dibutuhkan. Thumma qala kama yu'khadhu min al-athar anna al-bina'a lid-duri 'inda al-hajati ilayha mahma irtafa'a al-bina'i mahma irtafa'a al-bina'u aw ittasa' fala haraja 'ala sahibihi. Bagaimana diambil kesimpulan juga dari asar tersebut, bahwasanya mengeluarkan harta untuk membangun bangunan ataupun rumah, ketika dibutuhkan, ketika ada hajah di situ, seperti apapun luasnya atau tingginya bangunan tersebut, maka tidak mengapa baginya untuk membangun bangunan tersebut selama itu masih dibutuhkan atau ada hajah pada bangunan tersebut. Aw kana al-bina'u lil-qurbi min maslahatin diniyah aw dunyawiyah, ataupun dia membangun bangunan tersebut dalam rangka ada maslahat, ada keperluan, baik itu maslahah diniyah ataupun dunyawiyah. Karribati litullabil ilm wa kal iwa'i lil'ajazah wal aitam aw kana likasbil mali kat ta'jir fala haraja aydan ala sahibil bina' liwujudil maslahati fi dhalika bal innahu yu'jaru alayhi bihasabi niyatihi wal ahdafi allati yuridu tahqiquha min wara'i dhalik. Ataupun dia membangun bangunan tersebut dalam rangka maslahah, keperluan, baik itu diniyah ataupun dunyawiyah, seperti misalnya membangun bangunan tersebut untuk thullabul ilm, atau membantu orang-orang yang tidak mampu seperti anak yatim, ataupun dia memiliki keperluan untuk dunianya seperti membangun bangunan untuk disewakan dan lain sebagainya, maka di sini tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa dengan perbuatan tersebut. Liwujudil maslahah fi dzalika, karena adanya keperluan dalam perbuatannya dia tersebut. Bal innahu yu'jaru alaihi bihasabi niyatihi, bahkan dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Wal ahdafi allati yuridu tahqiqaha min wara'i dzalik, dan juga dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan keinginan-keinginan dia dari perbuatan dia tersebut. Ini bab tentang mengeluarkan harta untuk bangunan dan yang semisalnya. Jadi selama ada keperluan, selama ada maslahat, maka baik itu diniyah ataupun dunyawiyah, maka di situ dia tidak mendapatkan dosa, tidak mengapa baginya, bahkan dia mendapatkan ajr sesuai dengan niatnya. Adapun yang disebut dalam asar, innar rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina, kecuali bangunan dia tidak mendapatkan ajr, adalah ketika dia berlebih-lebihan, ada israf, ada tabzir, ataupun ada iza kepada orang lain, maka di situ la yujaru alaihi. Ini yang berkaitan dengan bab an-nafaqah fil bina. Naktafi bihadzal qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.